Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan mengakhiri kajian Bulughul Maram pada bab tayamum, yang tepatnya ada dalam kitab Thaharah. Berkata al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi azza wa jal wa in kuntum mardha aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jaraha fi sabilillah wal quruh fayujnibu fayakhafu ayyamuta in iktasala tayammama. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum mardha aw ala safarin, dan apabila kalian sakit atau dalam kondisi safar. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan penjelasan tentang firman Allah tersebut, apabila seseorang dalam fisabilillah, entah itu ketika berjihad atau yang lainnya, tertimpa luka, atau apabila seseorang pada dirinya terdapat kuruh bisul, fayujnib, kemudian dia junub sementara dia khawatir meninggal apabila mandi karena lukanya tersebut, tayammama, maka hendaknya dia tayammum, boleh bertayammum. Hadis ini rawahu Ad-Daruqutni mauqufan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni secara mauquf, yakni hadis yang disebutkan oleh seorang sahabat. Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau kunyahnya Abul Hasan Ali bin Umar. Wa rafa'ahu Al-Bazzar, dan Al-Imam Al-Bazzar menilai hadis ini marfu' sampai kepada Nabi. Al-Imam Al-Bazzar, beliau berkunyah Abu Bakar Ahmad ibnu Amr. Wa shahahahu ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam ibnu Khuzaimah. Beliau berkunyah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Wal Hakim, dan juga Al-Imam Al-Hakim mensahihkannya. Al-Imam Al-Hakim kunyah beliau Abu Abdullah. Nama beliau Muhammad Ibnu Abdullah rahimahumullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait hadis ini ada yang menyatakan hadis ini mauquf, hanya ucapan Ibnu Abbas. Ada yang menyatakan hadis ini marfu', adalah sabda Nabi. Barakallahu fikum. Terkait firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah, wa in kuntum mardo aw ala safarin, dan apabila kalian sakit atau dalam kondisi safar. Barakallahu fikum. Maka di sini ada penjelasan. Ketika seseorang tertimpa luka di jalan Allah, entah kena sayatan pedang, ya, atau tusukan anak panah, tombak dan semisalnya, atau seseorang ketika dalam kondisi aman, tidak dalam keadaan perang, tertimpa kuruh, ada bisul, ya, misalkan, sehingga menyebabkan kulitnya itu luka. Payu jenip. Lalu dalam kondisi seperti itu dia junub. Sementara dia khawatir kalau dia mandi dia akan meninggal. Maka di sini ada penjelasan tayammum. Hendaknya dia bertayammum. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait hadis ini, barakallahu fikum, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang sakit manakala ketika dia junub yang seharusnya mandi janabah, mengangkat janabahnya atau hadas besarnya tersebut dengan mandi, namun dikarenakan dia sakit khawatir meninggal, atau dia terluka khawatir meninggal kalau seandainya mandi, maka hendaknya dia tayamum. Nah, pada zahir hadis ini itu seakan-akan dibolehkan tayamum kalau bisa menyebabkan meninggal. Namun jumhur mayoritas para ulama, beliau memberikan penjelasan bahwasanya di bawah kondisi seperti itu, di bawahnya lagi, tidak harus khawatir meninggal. Tetapi apabila idza khafa ala nafsihi ziyadah al-marad bi istimalil ma au khafa min ta'khiris shifa falahu ayyatayammam. Apabila dia khawatir, mengkhawatirkan dirinya tambah sakit apabila menggunakan air mandi, atau dia khawatir kesembuhannya itu tertunda semakin lama sakitnya kalau kena air, maka hendaknya dia bertayamum. Ya, jadi tidak harus dia khawatir meninggal, tetapi di bawahnya itu, maka Islam memberikan rukhsah, keringanan. Dia khawatir sakitnya tambah parah, atau dia khawatir kesembuhannya tertunda, maka tayamum. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ini masuk dalam keumuman firman Allah, wa in kuntum mardo, dan apabila kalian sakit. Maka di sini sakitnya umum. Ketika sakit tersebut, ya, membuat dirinya semakin parah sakitnya, atau bisa menunda kesembuhan dikarenakan terkena air, maka boleh bertayamum. Atau dia kondisi safar dalam keadaan tidak mendapati air, atau ada air hanya cukup untuk minum, tidak cukup untuk berwudu atau mandi, sementara tidak ada ya pasokan air yang lain, tidak ada bekal lebih, maka boleh dia bertayamum. Barakallahu fiikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pernah sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertayamum tatkala beliau lamma khafa min burudatil ma, sangat khawatir terhadap dirinya karena dinginnya air. Ya. Wa huwa salimul jismi, dalam keadaan badan beliau sehat. Tapi dia menggigil. Sebenarnya sehat. Maka beliau tayamum. Barakallahu fikum. Namun di sana ada pendapat ulama yang lain, kalau dia merebus air, ya, sehingga air menjadi hangat, lalu dia mandi atau berwudu, maka ini afdol. Ya, daripada dia bertayamum dalam keadaan ada air, sementara bukan karena luka. Ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh bin Bas rahimahullah. Barakallahu fiik. Tayyib, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, in kasarat ihda jandaya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'amaroni an amsaha ala al-jaba'ir. Salah satu dari pergelangan tanganku patah atau retak, ada luka juga. Maka aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkanku untuk mengusap di atas pembalut lukaku. Nah, ini pada pembalut yang membaluti telapak pergelangan tangan beliau. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan derajat hadis ini? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, rawahu Ibnu Majah bisanadin wahid jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah. Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah, beliau berkunyah dengan Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait hadis ini yang disebutkan oleh beliau penulis, bahwasanya hadis ini wahun jiddan, sangat lemah. Li'anna fi isnadihi, sebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hamidahullah dalam Syarah Bulughul Maram Tashilul Ilmam, karena pada sanadnya Amr Ibn Khalid Al-Wasiti, ada Amr bin Khalid Al-Wasiti, wa huwa kadzdzab, dia pendusta. Jadi pada hadis ini dhaif, sangat lemah. Lakin hadis Jabir alladhi yalihi yu'aqqidu masru'iyata al-mashfi 'alal jabirah. Akan tetapi hadis Jabir bin Abdullah yang datang setelahnya, yang disebutkan setelahnya nanti ini, pada hadis tersebut menguatkan disyariatkannya, diperbolehkannya mengusap ya pembalut yang membalut luka di saat bertayamum atau di saat dia berwudu. Barakallahu fiikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kemudian baca hadis yang berikutnya. Hadis Jabir bin Abdullah. Barakallahu fiikum. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma fir rajuli alladhi shujja ra'su fantasala famata. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menyebutkan tentang seseorang yang kepalanya terluka, kemudian mandi karena junub, ternyata meninggal setelahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan kepada para sahabat terkait kejadian tersebut, kenapa harus mandi. Ya, beliau menyatakan inna makana yakfihi ayyatayammama wa yasiba ala jarihi khirqah thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadih. Sesungguhnya cukup bagi dia bertayamum ya, kemudian dia mengusap ya di atas lukanya yang kemudian dia membalut pada lukanya tersebut yang ada kainnya, kemudian dia mengusap di atasnya ketika dia bertayamum. Wa yaghsila sa'ira jasadih, atau ketika mandi ya, yang luka tadi yang terbalut dengan sobekan kain hirqah tidak usah disiram. Sementara yaghsila sa'ira jasadih, semua badannya yang lain selain yang luka itu diguyur, disiram. Barakallahu fiik. Hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud, nama beliau Sulaiman Ibn Al-Ash'ath. Di sana dirmihi Da'bun. Pada sanadnya terdapat kelemahan. Wafihi ikhtilahun ala ruwatihi. Dan pada hadis tersebut terdapat perselisihan seputar para perawinya. Barakallahu fikum. Oh iya, sebagian para ulama menyebutkan hadis ini tidak dhaif, dikarenakan ada yang menganggap sebagian para perawinya ini tidak lemah, namun sebagiannya menyatakan dhaif. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait hadis Jabir bin Abdullah, bagi sebagian ulama yang berpendapat sahih sehingga menguatkan hadis Ali bin Abi Thalib yang disebutkan sebelumnya tadi, berarti di sini menunjukkan Ya, ketika seseorang bertayamum, yang mana anggota basuhan atau anggota usapan tayamum tersebut mengalami luka, ya, dan dibalut oleh kain, maka barakallahu fikum itu cukup yang diusap di atasnya. Demikian pula ketika mandi, ya, ketika mandi janabah yang seharusnya semua badan itu basah, maka barakallahu fikum, ya, itu cukup yang dibasahi adalah yang tidak ada lukanya. Apabila luka tersebut mengakibatkan semakin parah apabila terkena air atau bisa menyebabkan meninggal. Tayyib, ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait hadis ini disebutkan dalam penjelasan para ulama atau dalam kelengkapan hadis ini, bahwasanya hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani secara ringkas, ya. Namun tentang kelengkapan hadis ini, barakallahu fikum, bahwasanya ada, ya, rombongan dari para sahabat yang keluar safar. Fa asabat ahaduhum husat fi ra'sihi fasajjat. Ternyata salah seorang dari rombongan tersebut mengalami luka pada kepalanya dikarenakan terkena batu kecil, kejatuhan batu kecil. Kemudian ketika tidur malam, ihtalama, bermimpi, dikarenakan dalam keadaan junub, ya, fasa'ala man ma'ahu minas sahabah la'allahum yajiduna lahu rukhsah fit tayammum. Maka orang tersebut bertanya kepada para sahabat, ya, siapa tahu mereka, para sahabat, ya, penjelasan keterangan dari Nabi adanya keringanan bagi orang yang mengalami luka, boleh tidak kalau tidak mandi? Faqalu, namun kebanyakan para sahabat menjawab, la najidu laka rukhsah, kami tidak mendapati adanya rukhsah tentang itu, tidak boleh, ya, tetap mandi. Faqtasala, akhirnya, ya, seorang sahabat yang luka tadi mandi. Fadakhalal ma fi sujjatihi famata. Lalu ternyata air mengenai luka beliau lalu mengakibatkan meninggal. Falamma balagon nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Maka tatkala hal itu sampai beritanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menimpali, qataluhu. Qatalahumullah. Mereka itu dianggap telah membunuh. Semoga Allah membunuh mereka. Ini sebagai doa peringatan aja. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka mau bertanya kalau tidak tahu? Fa innama shifaul aib as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammama. Sesungguhnya cukup bagi dia yang terluka tayammum. Wa yu'siba ala jarihi khirqah. Wa yamsaha 'alaiha. Kemudian dia membalut pada lukanya tersebut secarik kain, ya. Kemudian saat mandi dia hanya mengusap, ya, luka yang dibalut oleh kain tersebut. Wayok silasa irojosadi, namun seluruh badannya sisanya itu disiram. Hadza huwa sababul hadits. Inilah sebab dari hadis ini. Jadi hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram ini disebutkan cara ringkas. Barakallahu fiik. Tayyib, ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait hadis Ali bin Abi Thalib dan Jabir bin Abdullah ini ada berapa faedah? Faedah yang pertama, barakallahu fikum, annal mashah alal jabirah la yatahaddadu bimaddah wa innama yamsahul insan madama muhtajan ila buqa'il jabirah walau talal waktu. Sesungguhnya mengusap di atas kain pembalut yang menutupi luka itu tidak ada batasan waktu. Sesungguhnya seseorang boleh dia mengusap kain yang menutupi lukanya tersebut selama dia butuh, ya, dan selama kain tersebut masih menempel pada lukanya tersebut, walaupun pada waktu yang lama. Ammal mashu alal imamah wa alal khuffain fahuwa yaumun wa lailah lil muqim wa thalathatu ayyam bilayalihinna lil musafir. Adapun mengusap imamah atau dua khuf, dua sepatu, maka itu hanya boleh satu hari satu malam bagi yang mukim, dan boleh tiga hari tiga malam bagi musafir. Jadi ada batasan waktu apabila mengusap imamah surban atau khuf sepatu bagi mukim atau bagi musafir. Ada batasan waktu. Tetapi kalau orang yang luka, kemudian pada lukanya itu dibalut oleh secarik kain, ketika dia berwudu atau dia mandi, maka cukup diusap, dan itu tidak ada batasan waktu. Kalau sakitnya satu minggu, ya satu minggu, ya selama itu dia boleh mengusapnya. Berbeda dengan mengusap imamah atau khuf yang ada batasan waktu. Faedah yang berikutnya, annal masha alal khufain wa alal imamah innama yushra'u fil hadath al asghar. Bahwasanya mengusap dua khuf atau sepatu atau imamah surban itu disyariatkan hanya pada hadas kecil. Ammal hadasul akbar fayajibu khal'uha. Adapun ketika hadas besar, orang yang pakai imamah atau khuf, ya, maka wajib dilepas imamahnya, surbannya atau khufnya itu. Dikarenakan, ya, di antara barakallahu fikum pembatal bolehnya pakai khuf atau imamah adalah ketika junub atau hadas besar. Bi khilafil jabirah fa innaha yumsahu 'alaiha fil hadatsil asghar wa fil hadatsil akbar. Berbeda dengan, ya, kain pembalut luka, maka boleh diusap di atasnya walaupun pada hadas kecil dan hadas besar. Boleh. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, annahu yustaratu fil masyi alal khuffain wa alal imamah ayyal basahuma ala taharah. Bahwasanya disyariatkan ketika seseorang dia mengusap khufnya, sepatunya atau imamah, dia memakai dalam keadaan sebelumnya sudah bersuci. Sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi menyatakan dahuma fa innaha atau fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Bi khilafil mashyi 'alal jabir, berbeda dengan ketika mengusap kain pembalut luka. Menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat, tidak disyariatkan ketika mengusap ya kain pembalut luka itu sebelumnya harus di atas toharoh dulu, tidak ada persyaratan itu. Ya, tidak ada persyaratan. Barakallahu. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang berikutnya, annahu yuktafa bimashfi zahiril khuf wa zahiril imamah bi khilafil jabir fa innaha yumsahu alaiha kulluha atau alaiha kulliha wala yudraku minha syai' wala yumsahu alaihi. Bahwasanya ketika ya mengusap khuf atau imamah itu dicukupkan hanya mengusap atasnya saja, zahirnya. Ketika seorang itu ya dia mengusap sepatunya, maka yang diusap itu hanya atasnya, bukan bawahnya. Berbeda dengan jabirah, kain pembalut luka, maka yang diusap itu semuanya, yang atasnya, yang bawahnya. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh dia menyisakan sedikit tanpa diusap, harus semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya, baik itu terkait dengan hadis Ali bin Abi Thalib yang dianggap yang memiliki penguat oleh sebagian ulama, atau hadis Jabir bin Abdullah yang pada kelengkapan hadis diambil faedah, masyru'iyatul su'ali ahli ilmi indal iskal, disyariatkan bertanya kepada ulama ketika ada problem, ada ganjalan. Barakallahu fikum. Karena di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Nabi. Baik. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca pada hadis yang terakhir sebagai penutup bab tayamum. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah Ibnu Abbas semoga Allah meridai beliau dan juga ayah beliau Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Abbas berkata, minas sunnah, termasuk sunnah, alla yusalli ar-rajulu bitayammum illa sholatan wahidah thumma yatayammamu lisholatil ukhra. Termasuk sunnah bimbingan Rasul, seseorang tidak diperbolehkan sholat menggunakan tayammum kecuali hanya untuk satu sholat. Kemudian dia hendaknya bertayamum kembali, memperbarui untuk sholat yang berikutnya. Berarti maknanya tayamum itu hanya untuk berlaku satu kali sholat. Untuk sholat berikutnya itu harus tayamum lagi apabila memang tidak mendapati air. Ini dohir dari hadis ini. Rawahu Ad-Daruqutni bisnadin dhaif jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni Abu Hasan Ali bin Umar dengan sanad yang sangat lemah. Mengapa sangat lemah? Disebutkan oleh para ulama wa fi isnadihi Al-Hasan ibnu Imarah wa huwa matruk, karena pada sanad tersebut terdapat seorang perawi yang bernama Al-Hasan ibnu Imarah dan dia matrukul hadis, hadisnya ditinggal. Barakallahu fikum. Tayyib. Disebutkan penjelasannya oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Hadza ma'na al-hadis. Inilah makna hadis, yakni bahwasanya tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat, tidak untuk sholat yang berikutnya. Walakinnahu dhaif, akan tetapi hadisnya dhaif. Bal shadidud dhaifi, akan tetapi atau bahkan sangat lemah. Lidah, oleh karenanya fa innahu la taqumu bihi hujjah. Ya. Tidak bisa dijadikan hujjah. Wa huwa bi hadhihi al-hal la yuqawimu al-ahadith wal adillah allati tadallu ala anna tayammum rafi'un lil hadath wa laysa mubihan faqat. Barakallahu fikum. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, tidak didapati, tidak ada dalil-dalil hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya tayamum itu, ya, bisa mengangkat hadas, tetapi tidak hanya membolehkan sholat saja. Maka atas dasar ini fa innal mar'a idza tayammam falahu ayyusalliyah ma syaa'a bi hadza tayammum. Maka seseorang apabila dia tayammum, maka boleh baginya dia sholat kapanpun dia sholat, entah setelahnya dia masih tayammum, ya, masih menggunakan tayammum yang tadi, malam yantaqid tayammumuhu atau tayammumuhu binaqidin min nawaqidil wudu, wallahu a'lam. Selama tayammumnya itu tidak batal sebagaimana pembatal-pembatal wudu. Barakallahu fikum. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwasanya tayammum itu tidak bisa mengangkat hadas. Hanya posisinya itu membolehkan sholat. Oleh karenanya kalau sholat lagi, maka teranggap masih punya hadas, harus tayamum lagi. Namun ternyata hal ini, ya, tidak bisa dijadikan dalil, ya, dikarenakan hadis ini sangat dhaif. Oleh karenanya kapanpun kata Syekh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu anhu, seseorang itu dia masih memiliki, ya, tayamum pada dirinya, yakni toharoh. Yang toharohnya itu dengan tayamum. Lalu dia hendak sholat, ya, ayu sholiyah masya'ah, silahkan dia sholat lagi dengan tayamum yang ada pada dirinya. Malam yantaqid tayamumuhu binaqidil min nawaqidil wudhu, selama tayamumnya tersebut tidak batal sebagaimana pembatal-pembatal wudhu. Di antara pembatal tayamum, ya, sama dengan pembatal wudu, ya. Hanya saja ada tambahan, apabila barakallahu fikum mendapati air, maka tayamumnya itu batal. Barakallahu. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwasanya tayamum itu hanya boleh satu sholat, maka dalil tersebut lemah. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan hujjah. Seandainya ada saudara kita atau ulama yang berpendapat seperti itu menganggap hadis ini tidak dhaif, setelah dia meneliti mungkin ya, atau banyak menelaah kemudian berpendapat seperti itu, ya sudah. Ya, kita hanya mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita bahwasanya hadis ini dhaif. Maka ketika seseorang selama belum batal tayamumnya, sementara dia tidak mendapati air ketika hendak sholat yang berikutnya, maka boleh dia tidak perlu bertayamum lagi. Ya, selama dia tidak batal, tidak hadas kecil atau tidak hadas besar. Tayyib, wallahu ta'ala bisawab, naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul hamdakumullah. Barakallahu fikum.